إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. رحمني ورحمكم الله. Berkata Imam Muslim rahimahullah, qala haddathani Muhammad bin Bashar wa huwa Bundar, qala haddathana Muhammad bin Ja'far Gundar, qala haddathana Syu'bah an Khubayb an Abdullah bin Muhammad bin Ma'an an bintin li Harithah bin Nu'man qalat: ma hafidtu qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu كل جمعة وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. dari bint Harithah yaitu Ummu Hisham, beliau berkata: tidaklah aku menghafal surat Qaf kecuali dari bibirnya, mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang surat Qaf dibaca pada setiap Jumat. Dan dahulu tanuruna yaitu tempat pemanggang roti kami dengan pemanggang roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu. Telah disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Qurtubi, begitu pula Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menunjukkan sunnahnya untuk membaca surat Qaf ketika yaumul jum'ah, ketika khutbatul jum'ah. Di antara mereka ada yang berpendapat membaca surat Qaf dari awal sampai akhir ayat. Di antara mereka ada yang berpendapat terkadang membaca sekian ayat, kemudian pada Jumat yang lainnya ayat yang lainnya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada awal surah. Dan ini menunjukkan bahwasannya membaca surat Qaf termasuk sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد عباد الله. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat ini, terkadang membacakan surat yang lainnya untuk mengingatkan kepada manusia tentang tujuan hidup di dunia. Betapa banyak dari kita yang telah diberikan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala berupa sehat, berupa afiah, berupa rizq, berupa harta, berupa anak, berupa istri. Dengan kenikmatan yang sekian banyak, mereka melupakan, mereka lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa mereka diciptakan? Untuk apa mereka diciptakan? Mereka tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali tatkala mereka terkena musibah. Mereka tidaklah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali tatkala ada cobaan dan rintangan yang menimpa diri mereka. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru li dzambi wa lisairil mu'minin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu الداعي إلى رضوانه أما بعد أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله manusia telah terlena kebanyakan dari mereka dengan kehidupan dunia, dengan kenikmatan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akthiru hadimal ladzat, perbanyaklah dari mengingat maut. Perbanyaklah dari mengingat maut. Yang mana mengingat maut ini adalah penghancur kenikmatan-kenikmatan. Orang yang selama hidupnya di dunia selalu merasakan nikmat, sehingga mereka lupa, melupakan mengingat dari kematian. Mengingat dari kematian. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ayyuhiduni, yaitu untuk beribadah dengan bertauhid kepadaku. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, kita diciptakan laisa lil abath, bukanlah untuk sia-sia. Begitu saja Allah menciptakan kita, tetapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya. Mentauhidkannya dalam perkara rububiyah, yang mana tauhid rububiyah adalah perkara fitriyah, yang fitrah. Kemudian mentauhidkannya, mengesakannya dalam perkara uluhiyahnya, dalam perkara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mentauhidkannya dalam perkara asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah azza wa jal. Rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak dari saudara kita yang terjerumus dalam perkara fitnah dunia karena terlena dengan kenikmatan dunia, kenikmatan dari wanita, kenikmatan dari harta, kenikmatan dari anak dan kesehatan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau sering menyebutkan surat Qaf dalam khutbah Jumatnya, karena di dalamnya didapati keterangan-keterangan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya dari perkara hari kebangkitan, dari perkara al-maut, kematian, dari perkara al-mau'idhah al-azimah, nasihat yang agung, yang besar, dari perkara yang menakutkan yang akan ada di hadapan kita nantinya. Kemudian Ibnul Qayyim juga menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid yang pertama, beliau mengatakan bahwasannya khutbah Jum'ah yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang perkara usulul iman, iman kepada Allah. Orang kalau tatkala beriman kepada Allah dengan iman, dengan ilmu yang benar, tidak akan terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian iman kepada malaikatnya, kemudian iman dengan liqa'ih, dengan pertemuannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari akhir, iman dengan kitab-kitabnya. Kemudian disebutkan pula kata Ibnu Qayyim, karena pada surat itu ada nasihat-nasihat yang mengingatkan para manusia. Orang-orang Nasara, mereka hanya berangkat ke tempat ibadah mereka sepekan hanya sekali. Orang-orang Yahudi juga demikian, menjadikan satu hari dalam sepekan mereka. Tetapi kaum muslimin, Allah jadikan kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salat lima waktu ini yang selalu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu sadar kepada Allah, ingat, tidak lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat disayangkan tatkala ada kaum muslimin yang sudah salat lima waktu tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dari maksiat hati, dari maksiat mata, dari maksiat lisan, dari maksiat-maksiat yang lainnya, dari zina, dari khamr yang memabukkan, dari kedzaliman terhadap saudaranya, mengambil hartanya tanpa hak, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Maka ingatlah ibadallah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan fuhsy dan kemungkaran. Maka tatkala ada seorang muslim yang dia masih bergelimang dengan kemaksiatan, maka koreksilah, evaluasilah salat dia. Ibadallah, aktsiru hadimal ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian, mengingat penghancur kenikmatan, yaitu dengan mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita agar setiap malamnya kita membaca surat Al-Mulk Tabarak, yang di situ didapati juga peringatan-peringatan agar kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk sering membaca surat Al-Waqi'ah, yang mana di situ juga disebutkan tentang hari kiamat, kematian dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kita diperintah untuk selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An-naum akhul maut, kematian, tidur adalah saudara dari kematian. Kita khawatir kita tertidur dan tidak akan bangun selamanya setelah tidur kita. Kita khawatir kita tidur dalam keadaan kita banyak bergelimang dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan umatnya, bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berkhutbah sampai matanya merah seolah-olah dia marah, mengingatkan kepada umatnya, khawatir umatnya terjerumus dalam siksaan api neraka yang sudah diancamkan kepada mereka. Ibadallah, ini adalah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita banyak mengingat, di antaranya dengan khutbah Jumat ini, dengan bacaan surat Qaf, begitu pula setiap malamnya hendaknya kita membaca surat Al-Mulk, juga memperbanyak kita surat Al-Waqi'ah yang tidak harus pada malam hari. Setiap harinya kita diutamakan untuk membaca surat-surat tersebut untuk mengingat kita. Surat-surat tersebut sebagai nutrisi hati kita, bukanlah nutrisi hati kita dengan membaca koran, nutrisi hati kita dengan membaca WhatsApp, nutrisi hati kita dengan melihat televisi, tetapi nutrisi hati kita hakikatnya adalah zikir Allah سبحانه وتعالى. اللهم اجعل قرآن ربيع قلوبنا واجعل نور واجعل قرآن نور صدورنا وجلاء همومنا إنه سميع قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى إحسان يوم الدين والحمد لله فأقيموا الصلاة.